Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'a hudah. Salamat tasliman kathira. Amma ba'd. Al-Sharih wa Imam Ta'ala Qala ibn Anqa Wal-haq jawazun Nahu Zaidun fi zamanin tabalah Wa in kan al-mutadaw khasan li wujudil fa'idati Fal-madaru alaiha intaha وإنما يخبر به أي بظرف الزمان المعاني جمع معنى وهو ما عاد الذات من الأعراض كالصوم والسفر لأن الأحداث أفعال وحركات وغيرهما فلابد لكل حدث من زمان يختص به وفي الإخبار عنه أو الإخبار به عنها فائدة بخلاف الذوات فإن نسبتها إلى جمع الأزمنة على السواء فلا فائدة في الإخبار بالزمان عنها قاله الأزهري نحو صوم اليوم وإرابه صوم طدا اليوم ظرف زمان وعلامة نسبه فتؤخره وهو شبه جملة في محل رفع خبر مبتدا متعلق بواجب الحذف وكذا تقول في قوله والسفر غدا وأشار المصنف بالتمثيل بما ذكر إلى أن شرط الحدث الذي يخبر عنه بالزمان ألا يكون مستمرا فإن الصوم والسفر كل منهما غير دائم الوقوع فإن كان الحدث مستمر الوقوع نحو طلوع الشمس يوم الجمعة فلا فائدة فيه لأن طلوعها مستمر وقولهم أي العرب الليلة الهلال بنصب الليلة على أنه خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر وقولهم اليوم خمر ونحو ذلك مما ظاهره أنه أخبر فيه بظرف الزمان على الذات مؤول بتقدير مضاف إلى اسم الذات ليكون الظرف خبرا عن معنى لا عن ذات فيقدر في المثالين المذكورين رؤية الهلال وشرب خمر وما ذهب إليه المصنف من قول ذلك مؤولا بما ذكر هو مذهب جمهور المصريين حيث قالوا ولا يخبر بالزمان عن الذات مطلقا وأما على قول من قال إنه إذا كان اسم الذات مثل اسم المعنى في وقوعه وقتا دون وقت نحو الرد في أيار والهلال الليلة ورطب الشهر شهر ربيع جاز الإخبار عنه بالزمان فإنه لا حاجة إلى تقدير في مثال المتن لشبه الهلال باسم المعنى من جهة أنه يحدث في وقت دون آخر ويجوز رفع الليلة على أنه خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر وتقدير حينئذ الليلة ليلة الهلال Al-laylatu laylatu hilalin wa juzu ta'adul khabar ma'a qawlil mubtada Masih kita membaca keterangan tentang bahwasanya tidak boleh dhorof zaman dijadikan khabar bagi zat ya, adapun bagi ma'ani maka boleh bagi zat telah disebutkan tidak boleh kecuali apa yang telah beliau di sini rincikan. Ada pengecualian-pengecualian di mana dibolehkan di situ dhorof zaman dijadikan khobar untuk zat. Ya. Baik, kita baca ucapannya Ibnu Anqa. Qala Ibnu Anqa wal haqqu jawazu nahwi Zaidun fi zamanin tabalah. Kata Ibnu Anqa, yang benar boleh contoh Zaidun fi zamanin tabalah. Zaidun di sini mubtada yang apa? Umum atau khas? Khusus. Iya. Dikhabari dengan apa? Dhorf zaman. Zaidun fi zamanin tabalah. Zaid berada di musim yang baik untuknya. Waktu yang baik untuknya. Sebelumnya disebutkan bahwasanya diperbolehkan untuk kita mengkhabari dengan dhorf zaman untuk zat apabila zatnya ini umum, ya kan? Contohnya nahnu fi syahri ramadhana. nahnu fi syahri ramadhana, di sini dibolehkan kita menjadikan khabar berupa dzarfuz zaman yaitu syahr ramadhan apabila mubtadanya apa? Umum. Kemudian zamannya apa? Khusus. Ini tambahan berarti dari yang sebelumnya. Jadi diingat sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya kalau mubtadanya am sedangkan dzarfuz zamannya khas maka diperbolehkan. Karena apa? Ada faedah padanya. Contohnya nahnu fi syahri ramadhana. Kami berada di bulan Ramadan. Di sini nahnu umum kan? Mencakup banyak orang. Kemudian syahri Ramadan ini khusus. Dari bulan-bulan yang ada dikhususkan syahri Ramadan. Kemudian tambahan dari beliau Ibnu Anqa yang benar boleh pula. Contoh Zaidun fi zamanin tawabalah. Iya. Zaidun fi zamanin tawabalah. Zaid di sini mubtadanya apa? Mukhtas. Kemudian khabarnya juga mukhtas. Wa in kana al-mubtada'u khasan liwujudil fa'idati falmadaru 'alaiha. Kenapa boleh? Ya. Di sini disebutkan meskipun mubtadanya khusus. Kenapa? Karena ada faedah padanya. Falmadaru 'alaiha, maka ukurannya itu pada dihasilkan tidaknya faedah. Kalau ada faedah silakan. Ya. Zaidun fi zamanin tabalah. Ada faedah enggak di sini? Ada. Iya kan? Ada faedah. Ya. Kalau dikatakan Zaidun fi zamanin berhenti di situ. Faedahnya ada enggak? Enggak ada. Iya. Enggak boleh. Wa inna ma yukhbaru bihi ay bi dzarfi zaman 'anil ma'ani jam'u ma'nan wa huwa ma'ada dzata min al-a'rad ka shaumi wa safari li anna al-ahdatha af'alun wa harakatun wa ghayruhuma fala budda li kulli hadathin min zamanin yahtassu bih fa fil ikhbari bihi 'anha fa'idatun bi khilafi dzawat fa inna nisbataha ila jami' al-azminati 'ala sawa fala fa'idata fil ikhbar bi zaman 'anha qalahu al-azhari. Dan tidak lain dikhabari dengannya yaitu dengan dzarfuz zaman untuk makna-makna tanpa syarat dia. Kalau untuk makna-makna tidak lain bisa dijadikan dzarfuz zaman itu sebagai khabar bagi makna-makna. Di sini ma'ani adalah jamak dari ma'nan. Wa huwa ma'ada adzat, yaitu apa yang selain zat. Ya, sebelumnya sudah kita jelaskan. Kalau zat itu sesuatu yang bisa dia apa? Ketahui dengan al-hawas al-khams, indera yang lima. Dengan pandangan, pendengaran, penciuman atau sentuhan ataupun lidah, itu zat. Adapun makna, maka itu hanya bisa diketahui atau difahami dengan akal. Ya. Wa huwa ma'ada dzat. Jadi makna adalah selain dzat. Minal a'rab. Dari a'rab. Telah disebutkan, a'rab itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa tegak sendiri. Seperti puasa. Tidak bisa puasa tegak sendiri tanpa adanya orang yang berpuasa. Ya kan? Ataupun apalagi. Safar juga demikian. Ya, tidak bisa tegak sendiri. Harus ada di situ pelakunya. Kasawmi wa safari, seperti puasa dan safar. Li'anna al-ahdatha af'alun wa harakatun. Karena ahdas, kejadian-kejadian yang itu merupakan kandungan dari a'rab seperti saum, safar, af'alun wa harakatun, berisi perbuatan-perbuatan dan gerakan-gerakan, dan selain keduanya banyak. Fala budda li kulli hadatsin min zamanin yahtassu bih. Ya. Dan harus bagi setiap hadas kejadian ada waktu yang khusus. Ya. Fa fil ikhbari bihi anha faidatun, maka mengkhabari hadas tersebut dengan dzarfuz zaman itu ada faedah. Ya. Bi khilafi dzawat, berbeda halnya dengan zat. Fa inna nisbataha ila jami'il azminah 'ala sawa, sesungguhnya kaitan daripada zat-zat terhadap semua waktu itu sama. Ya, Zaidun dulu, sekarang, yang akan datangnya sama, enggak ada bedanya. Iya. Enggak ada bedanya. Adapun perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan ya beda, kapan dikerjakannya terkait dengan waktu. Kemarin, sekarang, apa yang akan datang, iya kan? Sebagaimana yang telah kita ketahui dari makna apa? Fi'il. Secara apa? Secara lugha apa maknanya? Fi'il hadas. Adapun secara istilah apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bi ahadil azmina asalasah. Falabudda likulli hadasin min zamanin. Mesti yang namanya kejadian ada zamannya, ada waktunya yang khusus. Iya, mesti. Fa fil ikhbari bihi anha faidah. Sehingga dengan menjadikan dzarfu zaman sebagai khobar untuk zat itu ada faedahnya. Untuk zat, untuk apa? Untuk ma'ani ya. Untuk makna-makna tadi yang berisi hadas itu ada faedah. Saya ulangi dari atas ya, barangkali ada yang keliru tadi terjemahannya. Jadi al-ma'ani adalah jamak dari ma'nan, yaitu selain zat-zat. Apa itu al-ma'ani? Minal a'rab, dari a'rab. Ya, sesuatu yang tidak bisa tegak sendiri, seperti as-saum, puasa, safar, atau terjemahannya isim-isim yang abstrak, saum, safar, karena hadas, kejadian-kejadian, ya, isinya perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan, dan selain keduanya. Mesti, ya, setiap hadas itu ada waktu yang khusus untuknya. Ya. Dan memberikan khobar dengan dzarfu zaman untuk makna-makna itu ada faedahnya. Berbeda halnya dengan memberikan khobar dengan zaman untuk zat-zat. Tidak mutlak bisa memberikan faedah. Fa inna nisbatah ila jamil azminah, sesungguhnya kaitan daripada zat-zat itu terhadap semua waktu. Waktu ada berapa? 3 ya, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Kaitannya zat-zat itu terkait dengan zaman itu sama. Sehingga tidak ada faedah untuk kita mengkhobari zat-zat tersebut dengan zaman, dengan waktu. Ya, qawlahul Az-Zahri, ini dikatakan oleh Al-Az-Zahri. Nah itu rahasianya kenapa di sini dzarfu zaman itu hanya bisa dijadikan khobar untuk makna, bukan apa? Zat. Ya. Sudah paham ini? Ya. Sudah lewat ya. Nahu as-shaumul yauma, contohnya puasa hari ini, puasa di hari ini. Ada faedahnya. Tapi kalau antum ganti as-shaum dengan zat, Zaidun al-yauma, Zaid hari ini, ada apa? Enggak ada faedahnya. Kalau as-shaumu al-yauma, puasa itu hari ini, dimulai hari ini. Wa i'rabu as-shaumu mubtada'un, al-yauma dzarfu zamanin wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih. وهو شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ متعلق بواجب الحذف وكذا تقول في قوله أو السفر غدا. شنط الصوم اليوم يا ربنا الصوم مبتدأ اليوم ظرف الزمان وعلامة نصبه فتح آخره تنديا اليوم شبه جملة يا ربنا في محل رفع خبر المبتدأ هذا محل رفع sebagai خبر bagi مبتدأ dan اليوم itu متعلق بواجب الحذف terkait dengan sesuatu yang wajib dibuang. Ya. Apa takdirnya? Kaun yang am. Kain atau apa? Hasilun, sabitun bisa. Wa kadza taqul fi qawlihi was-safaru ghadan. Demikian pula kau katakan dalam i'rabnya pada contoh kalimat as-safaru ghadan sama dengan as-saumu al-yauma. Wa asyara al-musannif bi tamthil bima dzakara ila anna syarat al-hadats alladhi yukhbar anhu bi zaman an la yakuna mustamirra ya. Fa inna sawma wa safara kullun minhuma ghairu daimil wuqu'i ya. Dan al-musannif yaitu ar-raimi penulis matan mutammimah, beliau mengisyaratkan dengan contoh yang beliau sebutkan. Apa contohnya di sini? As-sawmu al-yawma, as-safaru ghadan ya. Ini ada isyarat, tidak sembarang contoh. Ini orang yang sudah ahli ya, ketika bikin contoh itu tidak sembarangan, itu mewakili ya syarat-syarat yang atau mengandung di dalamnya syarat-syarat yang kalau kita tanpa melihat syarahnya tidak faham ya. Jadi al-musannif mengisyaratkan dengan contoh yang beliau sebutkan, yaitu as-shaumu al-yauma as-safaru ghadan, mengisyaratkan kepada adanya syarat ya. Anna syaratul hadas alladhi yukhbar anhu bizaman an la yakuna mustamirra. Syarat al-hadas, kejadian, kejadian yang itu ada dalam tadi al-ma'ani, syarat kejadian-kejadian yang dikhabari dengan zaman tersebut agar kejadian tersebut tidak berlangsung terus-menerus. Iya. Fa inna shoma wa safara, karena sesungguhnya puasa safar masing-masingnya ghairu daimil wuqu', tidak terus-menerus terjadi, iya kan? Puasa yang enggak terus-menerus. Safar juga demikian. Terus bagaimana? Kalau hadas yang dikhabari dengan zaman tadi mustamir, boleh enggak? Fa in kana al-hadatsu mustamirra al-wuqu' nahu tulu'u syamsi yaum al-jum'ah fala fa'idata fi li'anna tulu'aha mustamirrun. Apabila hadas yang dikhabari dengan zaman tadi mustamir, terjadinya terus-menerus. Contohnya tulu'u syamsi yaum al-jum'ah, terbitnya matahari yaum al-jum'ah adalah di hari Jumat. Ada faedah enggak? Ya, setiap hari juga terbit. Iya kan? Tidak ada faedah. Fala faedah tafih, maka tidak ada faedahnya. Kenapa? Lianna tulu'aha mustamirun, karena terbitnya matahari ya terus menerus. Ini tidak ada faedah. Jadi hadasnya ataupun maknanya bisa dijadikan ataupun bisa dikhabari dengan zaman dengan syarat agar dia hadas tersebut ataupun makna-makna tersebut tidak terjadi terus menerus. Ya. Sudah dipahami di sini? Wa qawluhum ay al-arabi al-laylata al-hilalu. Ucapan mereka, yani al-arabi, sebagai badal dari hak, memirha. Ucapan mereka, yani ucapannya orang Arab, al-laylata al-hilalu. Malam ini adalah hilal. Ataupun hilal terjadi di malam ini. Binasbil laylati. Ya, binasbil laylah. Dengan menasabkan al-laylah. Al-laylata al-hilalu. Ala annahu khabarun muqaddam. Sebagai khabar muqaddam. Aslinya al-hilalu al-laylah. Kemudian didahulukan di sini khabarnya. Al-laylatu al-laylata al-hilalu. Wal-hilal mubtada'un muakharun. Sedangkan al-hilal adalah mubtada' yang diakhirkan. Wa qawluhum al-yawma khamrun. Dan juga ucapan mereka orang Arab. Al-yawma khamrun. Hari ini adalah hari untuk khamr, minum-minuman keras. Wa nahwu dzalik wa qauluhum al-yawm khamrun. Ini ada titik duanya ya. Wa nahwu dzalik, di sini wa nahwu titik dua, di situ ada titik duanya. Ada ya? Harusnya ada enggak? Wa nahwu dzalik, harusnya kan ya. Ada titik dua. Wa nahwu dzalika mimma dhahiruhu annahu ukhbira fihi bi dzarfi zaman 'an dzat muawwalun. Iya. Dan yang semisal itu, semisal apa? Al-lailata al-hilalu al-yauma khamrun, semisal dengan itu dari kalimat-kalimat yang zahirnya bahwasanya di situ ya. Ukhbira fihi bi dzarfi zaman 'an dzat. Dzat dikhabari dengan apa? Zarfuz zaman. Mu'awwal. Itu ditakwil. Jadi semua kalimat yang secara zahir menunjukkan adanya pengkhabaran dengan zaman untuk zat itu ditakwil. Ya, seperti tadi, al-lailata al-hilalu al-hilal, zat atau makna? Hilal. Zat bulan, bulan apa? Bulan sabit ya. Ya, khamr zat atau makna? Zat, iya kan? Tapi di sini dikhabari dengan zaman, iya kan? Al-lailata al-hilalu al-yawma khamrun. Tanya semisal ini dari apa yang zahirnya di situ dzarfuz zaman dijadikan khabar untuk zat, itu muawwal, ditakwil. Ya, ditakwil. Bisa dipahami di sini? Kalau ada yang belum paham, ya silakan di cut ya, nanya. Ditakwil. Ya, kalau ada di sana dzarfuz zaman sebagai khabar bagi zat. Bitaqdiri mudhafin ila ismi dzat liyakuna dzarfu khabaron an ma'nan la an dzatin. Ya. Ditakwil dengan menakdirkan adanya mudhaf, adanya mudhaf kepada isim dzat agar dzarf tersebut menjadi khabar untuk makna bukan untuk dzat. Ya. Jadi ditakdirkan adanya mudhaf yang disandarkan kepada zat itu. Yang mudhaf ini merupakan makna sehingga Di sini khabarnya adalah khabar bagi apa? Makna. Fa yuqaddar fil misalainil madhkuraini, maka ditakdirkan pada dua contoh yang telah disebutkan, yaitu al-lailatul hilalu, ya. Ru'yatul, ya, ru'yah. Ya. Ru'yatul hilal. Ya. Al-lailata ru'yatul hilal gitu. Al-lailata ru'yatul hilali. Di sini al-laila sebagai khabar bagi apa? Ru'yah. Ru'yah makna tadzat. Makna ru'yah. Apa ru'yah artinya? Penglihatan atau melihat. Beda ruqyah dengan ru'yah. Terkadang kita keliru ya melafazkan. Ya, maunya ruqyah ru'yah. Ru'yah ruqyah. Beda. Ya, ru'yatul hilal. Ya. Melihat al-hilal. Melihat hilal, ru'yatul hilal atau apa yang enak terjemahannya? Penglihatan terhadap hilal al-lailah adalah di hari ini. Ya, di sini ru'yah adalah apa? Makna, sehingga dengan ini tidak bertentangan. Ya. Al-lailata al-hilalu maksudnya ru'yatul hilal al-lailah. Sehingga al-lailah sebagai khabar bagi apa? Makna, yaitu ru'yah, bukan bagi al-hilal. Dengan apa? Adanya mudhaf ini yang ditakdirkan. Kemudian wa syurbu khamrin al-yauma, ataupun al-yauma syurbu khamrin. Sehingga di sini al-yauma khabar bagi syurb. Syurb kan hadas, iya kan? Ru'yah juga hadas, itu makna. Bukan zat. Syurb masdar dari apa? Syariba yasyrabu syurban. Ru'yah ra'aya ru'yah. Itu kan hadas. Hadas juga sama makna. Sehingga dengan ini jumlah tadi al-yawma khomrun benar. Kenapa? Karena di situ al-yawm sebenarnya bukan khobar bagi khomr, tapi bagi syurb yang itu merupakan makna. Wa ma dhahaba ilaihi al-musannif min kauni dhalika muawwalan bima dhukir huwa madhhabu jumhuril basriyin haitsu qalu wal ikhbar bizaman 'an dzat mutlaqa. Iya. Dan ma dhahaba ilaihi al-musannif, pendapat yang diambil oleh musannif, yaitu bahwasanya mubtada tadi yang dikhobari dengan zaman yang berupa zat tadi ditakwil dengan takwilan yang telah disebutkan, yaitu berupa makna, ini adalah madhabnya jumhur mayoritas orang-orang Basrah. Haitsu qalu wa la yukhbar bizaman 'an dzat, di mana mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh ya dikhobari dengan zaman untuk zat secara mutlak. Zaman tidak boleh dijadikan khobar untuk zat secara mutlak, enggak boleh. Kalau ada ditakwil dengan apa? Mudhaf yang apa? Mengandung makna, ataupun mudhaf yang artinya atau apa? Mudhaf yang makna gitu, maknawi. Mudhaf yang isinya maknawi, sesuatu yang maknawi. Wa amma ala qawli man qala innahu idza kana ismu dzat mithlu ismil ma'na fi wuqu'ihi waqtan duna waqtin nahu al-wardu fi ayyarin wal hilalu atau ayyara ya fi ayyara wal hilalu al-lailatu war-rutabu shahray rabi'in jaza al-ikhbaru anhu bizaman fa innahu la hajata ila taqdirin fi mithalil matni li syibhil hilali bismil ma'na min jihati annahu yahdus fi waqtin duna akhar wa yajuzu raf'ul lailatu ala annahu khabarun muqaddam wal hilalu mubtada'un muakhar wa taqdir hina idzin al lailatu lailatul hilal. Ya. Adapun menurut pendapat orang yang mengatakan bahwasanya isim dzat mithlu ismul ma'na, apabila isim dzatnya itu seperti isim makna, apabila isim dzatnya semisal isim makna, dari sisi wuku'ihi waqtan duna waqtin, terjadinya dia waqtan duna waqtin, di waktu tertentu, ya. Tidak terus menerus, ya, sebagaimana apa? Hadas, hadas kan waqwa waqtan duna waqtin, ya kan? Kalau ada ismu dzat yang seperti itu terjadinya sewaktu-waktu, contohnya al-wardu fi ayyar, ayyar Januari. Ya. Sepertinya mamnu min shorof ya, karena alamiah dengan apa? Ajamiah. Bunga mawar itu terjadinya di bulan Januari. Al-wardu fi ayyar wal hilalu al-lailatu, dan bulan sabit terjadi di malam ini. Warrutabu syahray Rabi', dan rutab kurma matang itu di dua bulan Rabi', al-awwal wa tsani. Ya. Maka kalau seperti ini terjadinya isim dzat di waktan duna waktin, boleh dikhabari dengan apa? Dzarfu zaman. Jazal ikhbaru anhu bi zaman, boleh dia isim dzat tersebut yang terjadi sewaktu-waktu dikhabari dengan zaman. Fa innahu la hajata ila taqdirin fi mithalil matni. Sesungguhnya tidak ada kebutuhan ya untuk menakdirkan mudhaf pada contoh matan. Contoh matan apa? Al-sawmu al-yawm, al-yawma, as-safaru ghadan. Kenapa enggak perlu ditakdirkan adanya mudhaf? Kenapa? Karena terjadinya saum dan safar waktan duna waktin. Ya, terjadinya puasa dan safar itu sewaktu-waktu, tidak terus-menerus. Ya, boleh. Ada faedah padanya. Ada kemiripan dengan isi makna, ya kan? Isi makna kan terjadinya waktan duna waktin. Ya. Ya, ataupun mana matan? Betul itu yang matan ya? Enggak perlu ditakdirkan. Nih. Al-lailatu itu ya. Bukan tadi, bukan as-saum. Al-lailata al-hilalu. Itu bukan waktan duna waktin, kalau itu sudah benar. Ya. Al-lailata al-hilalu, enggak perlu ditakdirkan. Kenapa? Karena al-hilal terjadinya apa? Waktan duna waktin. Ya. Lishibhil hilali bismil makna. Kenapa tidak perlu ditakdirkan di sana mudhaf yang berupa isi makna? Karena hilal itu memiliki keserupaan dengan isi makna. Min jihati annahu yahduth fi waqtin duna akhar. Di mana dia hilal terjadi sewaktu-waktu. Waqtan fi waqtin duna akhar. Sewaktu-waktu. Wa yajuzu raf'ul lailah. Boleh pula kita merafakan al-lailah. Kalau tadi pada contoh al-lailata al-hilalu dengan nasab, boleh pula kita merafakannya al-lailatu al-hilalu. Ala annahu khabarun muqaddam, sebagai khabar yang didahulukan. Wal hilalu mubtada muakhar. Wa taqdir hina idzin, maka takdirnya ketika itu adalah al-lailatu lailatul hilali. Malam ini adalah malam hilal. Al-lailatu lailatul hilali. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Simpulannya bagaimana? Boleh tidak isim dzat dikhabari dengan zaman? Hah? Ada tafsir atau boleh mutlak atau tidak boleh mutlak? Tafsirnya bagaimana? Apabila isim dzat tersebut ada keserupaan dengan isim makna dari sisi terjadinya sewaktu-waktu, maka boleh dikhabari dengan dzarfu zaman. Kenapa? Ada faedah gitu. Tapi kalau terjadinya ya zat tadi terus menerus, ya maka tidak boleh dikhabari dengannya. Itu kan kesamaan dengan hadas kan, dengan makna. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ya terserah antum mau mengambil pendapat yang pertama tadi dengan menakdirkan mudhaf atau tidak perlu menakdirkannya ketika isimnya tadi ya yaqau waqtan duna waqtin, ketika isim tadi terjadi sewaktu-waktu. Kalau antum pengen menghindari atau pengen selamat dari apa kecamannya pendapat jumhur, wah ini kamu menggunakan ini ya, silakan takdirkan apa mudhaf gitu. Iya. Iya. Boleh ya, tergantung takdirannya. Boleh dikatakan apa? Al-lailatu al-lailatu al-hilalu ataupun al-lailatu al-hilalu. Itu juga boleh dibolak-balik lagi. Al-hilalu misalkannya al-hilalu al-lailata. Iya. Kalau al-hilalu bagaimana? Didahulukan al-hilalnya. Kalau tadi kan diakhirkan ya. Al-lailata al-hilalu. dzaraf dia fi mahalli rafin khabar. Boleh pula katanya al-lailatu. Ya, al-lailatu al-hilalu, tapi dengan menakdirkan apa? Mudhaf. Al-lailatu lailatul hilal. Sehingga maknanya pas gitu. Malam ini adalah malam hilal. Kan enggak pas kalau malam ini adalah hilal. Malam ini maksudnya malam hilal gitu kan. Kalau didahulukan al-laila al-hilalu berapa? Apa? Al-lailata atau al-lailatu? Al-hilalu hilal itu al-lailata ya kan, malam ini. Ya. Bukan adalah malam ya kan? Iya kan, nanti adanya adalah malam. Kalau didahulukan al-hilalnya berarti al-lailata. Al-hilalu al-lailata. Hilal itu di malam ini. Kalau di dhammah jadi maknanya apa? Hilal itu adalah malam. Wa yajuzu, ya, lanjutkan. Wa yajuzu ta'addul khabari ma'a qawlil mubtada'i wahida, li'anna al-khabara kan'ati. Wa syai'ul wahid yajuzu an yu'nad binu'utin mut'addidatin. Wa li'anna al-khabara mahkumun bih 'ala al-mubtada', wa la yamtani'u an yuhkam 'ala al-wahid bi ahkamin mut'addidatin. Nahwu Zaidun katibun sya'irun. أي ينثر الكلمة وينظمه فالكاتب هنا الناثر للكلام والشاعر هو الناظم له وإرابه زيد مبتدأ كاتب خبر شاعر خبر ثاني وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وإرابه هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ الغفور خبر أول الودود خبر ثان ذو خبر ثالث وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه الأسماء ستة والعرش مضاف إليه المجيد خبر رابع فعال خبر خامس وهو من أمنة المبالغة يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينسب المفعول وفاعله مستدر في جواز قدره هو لما يريد جار مجرور اللام حرف جار وما اسم موصول في محل جر باللام متعلق بفعال وجملة يريد صلة الموصول والآعد محذوف تقديره يريده وقد أفهم تمثيله أن الخبر إنما يتعدد إذا استقل بالخبرية فإن لم يستقل نحو هذا حل حامد فلا تعدد بل تقول هذا مبتدأ وحل حامد خبر فلا تعدد بل تقول هذا مبتدأ وحل حامد خبر لأنهما بمعنى خبر واحد أي من ليس بتام الحلاوة ولا بتام الحموضة ولا يجوز أن يعرب الثاني منهما بدلا ولا صفة ولا خبر مبتدأ محذوف لأن المراد أنه جمع الطمعين بخلاف الأخبار المتعددة كالمثالين السابقين فإنه يجوز أن يعرب ما بعد الخبر الأول خبر مبتدأ محذوف وتقدير زيد كاتب هو شاعر هو الغفور هو الودود هو ذو العرش المجيد لآخره ثم علم أن المجيد في الآية قرئ بالرفع على أنه خبر وبالجار على أنه نعت للعرش والقراءتان سبعتان Gak ada syarah sebelumnya tentang apa? Mengkhabari dengan apa? Dzarfuz zaman. Ringkasannya bahwasanya kalau mubtadanya berupa al-ma'ani, silakan antum beri khabar dengan dzarfuz zaman atau dzarfu al-makan. Kalau mubtadanya berupa zawat, maka ada rinciannya. Kalau dikhabari dengan dzarful makan boleh. Zaidun fil masjid. Zaidun amamak. Adapun kalau isim zat dikhabari dengan apa? Zarfu zaman maka ada rincian. Ya, ada keadaan tertentu di mana dilarang dan ada keadaan tertentu di mana diperbolehkan. Sebenarnya intinya kepada faedah, ya husulul faedah. Ya, kapan dihasilkan faedah maka diperbolehkan. Seperti ketika zatnya tadi terjadinya sewaktu-waktu, nah itu ada faedah, maka silakan. Ya, jadi patokannya faedah, dihasilkan atau tidak. Kalau ada faedahnya silakan dikhabari zat dengan apa? Zarfu zaman. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa yajuzu ta'addudul khabar ma'a kaunil mubtada'i wahidan li'anna al-khabar kan'ati wa syai'ul wahid yajuzu an yun'ata bi nu'utin muta'addidatin wa li'anna al-khabara mahkumun bih 'ala al-mubtada'i wa la yamtani'u an yah'an yuhkam 'ala al-wahid bi ahkamin muta'addidah nahwu Zaidun katibun syairun. Boleh mubtada itu berbilang lebih dari satu, meskipun mubtadanya satu. Kenapa? Karena khobar itu seperti na'at, seperti sifat. Wa syai'ul wahid, sesuatu yang satu itu boleh disifati dengan beberapa sifat yang beragam. Iya kan? Wa li'anna al-khabara mahkumun bih 'alal mubtada. Dan karena alasan yang lain, yang pertama tadi alasannya khabar itu seperti apa? Na'at. Ya, khabar seperti na'at. Sebagaimana na'at itu boleh berbilang, demikian pula khabar. Kemudian alasan berikutnya, karena khabar itu merupakan hukum bagi mubtada. Ya, hukum bagi mubtada. Wala yamtani an yuhkam 'alal wahid, tidaklah terhalang untuk satu mubtada dihukumi dengan beberapa hukum. Hukum itu bukan halal haram, lebih luas dari itu. Ya, qaim, jalis, hadas-hadas itu hukum. Ya. Berdiri, duduk, tertawa, jangan sampai hukum terbaiknya pelajaran fikih, halal haram, bukan. Lebih luas dari itu. Ya. Saya ulangi, karena khobar merupakan hukum bagi mubtada, hukum yang diterapkan untuk mubtada, dan tidaklah terhalang untuk satu mubtada dihukumi dengan beberapa hukum. Contohnya Zaidun katibun syairun. Di sini Zaidun mubtadanya katibun syairun, masing-masingnya khobar yang merupakan hukum bagi Zaid. Ya. Pertama Zaid dihukumi sebagai seorang katib, yang kedua dihukumi sebagai seorang syair. Apa itu makna katib dan syair? Jadi katib di sini artinya bukan penulis ya. Di sini ay yansiru al-kalama wa yunazzimuhu. Fal katib huwa an-nasir lil kalam wa syair huwa an-nazim lah. Katib itu maknanya ayunthiru al-kalam, orang yang ucapannya tanpa ada susunan, biasalah. Ucapan-ucapan yang tidak ada sajaknya, tidak ada ketukan-ketukannya, biasa. Seperti pada pidato itu kan, atau pada risalah itu nasr. Ya, katib. Ayu nasir al-kalam, orang yang mengucapkan ucapan yang bebas. Wa yunazzimuhu, adapun syair adalah mereka yang mengucapkan dengan nazm-nazm. Ada ketukan-ketukannya, ada kofiahnya dan sebagainya. Fal katib huna an-nasir, maka ini maukan dengan katib di sini adalah an-nasir lil kalam, orang yang bebas dalam berbicara. Wa syair huwa nazim lah, sedangkan asy-syair adalah orang yang menazamkan ucapannya dalam bentuk puisi ataupun syair. Zaidun katibun syair. Wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un, katib khabarun, syair khabarun tsanin. Ya sudah. Jadi katib khabarun awal, syair khabarun tsanin, silakan dilengkapi sendiri. Marfu alamatu rafi. Ya. Wa qawluhu ta'ala, kemudian contoh yang lain dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Dan Allah adalah ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Ada berapa di sini khabarnya? Al ghafur, al wadud, dzul 'arsyil majid, terkait dengan al majid nanti ada beberapa sisi. Fa'alun yang jelas, lima yurid. Irobnya huwa dhamir munfasil fi mahali rafin mubtada. Al-ghafur khobarun awal, Al-wadud khabarun tsani. Ya. Kemudian dzu khabarun tsalits. Wa alamat rafi al-waw niyaba 'an dhamma li annahu min al-asma' as-sittah wal 'arsy mudhafun ilayh. Al-majid khabarun rabi', fa'alun khabarun khamis. Wa huwa min amsalatil mubalaghah, dan dia fa'al termasuk dari contoh-contoh isi mubalaghah. Ya'malu 'amal al-fi'li, beramal seperti amalnya fi'il, yaitu yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul, merafa'kan fa'il dan menasubkan maf'ul. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, fa'ilnya mustatir padanya, sifatnya boleh, takdirnya huwa. Lima yurid jarun wa majrur, allam harfu jar wa ma ismu mausulin. Ismun mausul fi mahali jar, pada mahalnya jar bilam dengan masuknya lamul jar. Muta'alliq bi fa'al, lima yurid muta'alliq dengan fa'al. Kemudian jumlah yurid itu silah, jumlah silah, karena ma adalah apa, mausulil ismi, ya, isi mausul. Jumlah yuridu silah al mausul, wal aid mahdhuf, takdirnya yuridu. Fa'alu lima yuridu yuridu, ha kembali kepada ma. Waqad afhama tamthiluhu anna al-khabar innama yata'addadu idha istaqalla bil-khabariyah. Fa'in lam yastaqil nahu hadha hulwun hamidun, fala ta'adduda, bal taqulu hadha mubtada, wa hulwun hamidun khabarun, li'anahuma bima'na khabarin wahidin. Ay muzun, laysa bitamil halawati, wala bitamil humudati. Dan contoh yang beliau contohkan, yaitu Zaidun katibun syairun juga, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Ini memberikan pemahaman bahwasanya khobar tidak lain ya ta'addad, dikatakan berbilang. Kapan? Idza staqalla bil khabariyah, apabila masing-masingnya bersendiri sebagai khobar untuk mubtada, boleh dihapus misalkan, ataupun dikasih huruf ataf, katibun wa syair misalkan, karena mustaqil, ya boleh dikasih huruf ataf zaidun katibun wa syair misalkan. Kenapa? Karena mustaqil, masing-masingnya bisa bersendirian sebagai khobar. Fa in lam yastaqil, kalau masing-masingnya tidak berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, harus berkumpul. Contohnya hadza hulwun hamidun, seperti rumman itu ya, rumman itu apa, rumman lima itu kan rasanya seperti itu. Ar-rumanu hulwun hamidun. Delima itu rasanya hulwun hamidun, manis asam. Apa itu yang singkat bahasanya? Hah? Manis asam. Bahasa Indonesia ada enggak? Hah? Apa-apa? Yang keras. Kecut. Kalau kecut asam. Ada enggak? Jawa ada enggak? Jawa biasanya lebih luas, mufrad Jawa. Hah? Buah yang rasanya di situ bercampur antara manis dengan asam, apa? Apa? Enggak ada. Ya bantu bikin mufradatnya. Diusulkan, diterima enggak nanti? Ya. Nah, tadi. Bal taqul, bahkan kau katakan hadza mubtada, hadza mubtada. Tadi ya, hadza hulun hamidun, hadza hulun hamidun, ini rasanya asam dan manis. Maka di sini tidak ada khobar yang berbilang, khobarnya satu. Engkau katakan dalam i'rabnya hadza mubtada hulun hamidun khobar. Ya, gabungan dari hulun hamidun adalah khobar. Kenapa? Li'annahuma bima'na khobarin wahid, karena keduanya hulun hamid itu pada makna satu khobar, itu muz. Nah, itu muz itu adalah hulun hamid. Apa itu muz? Laisa bitamil halawah, tidak manis murni, tidak pula kecut murni. Ya. I'rabnya antum katakan nanti, ya hulun hamidun khabarun marfu'ul juz'aini. Jadi hulun hamidun khabarun marfu'ul juz'aini, khabar yang dua bagiannya sama-sama ma'ruf, apa? Marfu'. Hadza mubtada hulun hamidun khabarun marfu'ul juz'aini, khabar yang dirafa'kan keduanya. Sudah, jangan di i'rab satu-satu, hulun khabar, hamid khabar, nanti dua khabarnya. Padahal di sini satu. Wala yajuzu an yu'rabu tsani minhuma badalan wala sifatan wala khabaran wala khabara mubtada'in mahdhufin. Ya. Tidak boleh untuk yang keduanya di'rab sebagai badal, tidak boleh. Dikatakan Hamid badal. Ya. Masak kecut badalnya manis, enggak bisa. Tidak pula sebagai sifat, tidak pula sebagai khabar dari mubtada' mahdhuf. Ya. Seperti hadza hulwun, kemudian hamid itu juga sama khabar bagi mubtada' mahdhuf, takdirnya hadza hamidun misalkan. Enggak boleh. Kenapa? Li'annal murada annahu jam'u ta'amain bi khilafil akhbar al-muta'addidah kal mithalaini sabiqaini fa innahu yajuzu an yu'rab ma ba'da al-khabari al-awwali khabarun khabaru mubtada'in mahdhuf. Karena yang dimaukan dari hulun hamidun adalah kumpulan dari dua rasa ini. Kumpulan dari dua rasa ini, manis dan kecut, asam. Bi khilafil akhbaril muta'addidah, berbeda halnya dengan khabar-khabar yang memang berbilang. Masing-masingnya berdiri sendiri. Seperti dua contoh yang telah disebutkan. Zaidun katibun syairun. Huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Fa'inhau yajuz, maka kalau seperti ini adanya. Berbilang khabarnya, masing-masing berdiri sendiri. Ya juz untuk di'rab. Boleh untuk di'rab apa yang setelah khabar yang pertama sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Boleh. Takdirnya Zaidun katibun huwa syairun. Iya. Takdirnya Zaidun katibun huwa syair. Jadi Zaidun mubtada, katibun khabar. Kemudian syairun khabar bagi mubtada yang mahdhuf, takdirnya huwa gitu. Kemudian huwal ghafuru, huwal wadudu, huwa dzul arsy ila akhirih. Boleh antum i'rab setelah khabar yang pertama sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Tsumma 'lam anna al-majid fa apa tadi ayatnya dzul arsyil majid. Kemudian kita ketahuilah bahwasanya al-majid dzul arsyil majid pada ayat ini quri'a bi rafa', dibaca dengan rafa'. Dzul arsyil majidu berarti sebagai apa itu? Sebagai tadi khobar bagi huwa ataupun khobar bagi mubtada mahdhuf. Ya kan huwa al-majidu. Ya. Ala annahu khobar, saya khobar. Wa bil jar juga dibaca dengan jar kasrah dzul arsyil majidi. Ala annahu na'tun lil arsyi, sebagai na'at dari al-arsy. Karena datang dan sifat na'at dengan al-majid, ya kan? Wal qira'atan sab'iyatan, dan dua qira'ah ini bagi yang dibaca dengan rafa ataupun jar itu adalah qira'ah sab'ah yang sahihah. Ya. Sampai di sini ada syal. Jadi boleh khabar itu berbilang. Ya. Jadi syair di sini bukan sifat dari katib ya. Penulis yang penyair bukan, ataupun katib yang enggak. Maksudnya Zaid adalah seorang katib dan seorang syair gitu. Bukan seorang katib yang syair kalau sifat, iya kan? Dilihat maknanya gitu. Ya. Kayak seperti al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam huwa lafdu, jelas al-lafdu kan khabar. Al-lafdu al-mufidu, al-mufidu sifat bagi apa? Bagi al-kalam, al-lafdz kan? Al-kalam huwa lafdul murakkab ya. Al-murakkab sifat bagi apa? Al-lafdz. Al-mufidu sifat bagi apa? Al-kalam huwa lafdul murakkabul mufidu. Mufid sifat bagi apa? Sebagai apa itu? Khobar sifat atau apa? Sifat kan? Sifat bagi apa? Al-murakkab. Ini lihat maknanya gitu. Ya. Jadi pada contoh al-kalam huwa lafdul murakkabul mufidu. Al-lafdu khobar jelas. Ya. Sedangkan huwanya domir apa? Fasal gitu. Al-murakkabnya sifat dari al-lafd. Al-mufidu sifat bagi apa? Eh? Murakkab. Al-murakkab al-mufidu. Ya. Dilihat maknanya, ya. Karena di sana memungkinkan kan yang lain. Seperti di sini katibun syair. Ya. Kalau dari lafadznya sepertinya bisa sifat bagi katib ya kan. Tapi dari maknanya tidak bisa. Khabar bagi Zaid. Ya, dilanjutkan silakan. Siapa? Thank you. Faqad taqaddamu ay al-khabaru 'ala al-mubtada'i taqadduman jawazan ay jaizan wa illa fal aslu fihi an yakuna mu'akhkharan 'ala al-mubtada'i li'annahu innama yu'ta bihi li bayani halil mubtada'i wa dallu 'ala dhat 'ala halil dhati muta'akhkhar 'anha tab'an nahwu fid dari zaidun fa zaidun mubtada' wa fid dari jarun wa majrurun خبر مقدم وإنما قدم وإنما قدم على خلاف الأصل لغرض التخصيص لأن غرض المتكلم الإخبار بأنه ليس في الدار غيره ولو قال زيد في الدار لما أفاد أنه ليس فيها غيره ويتقدم وجوبا أي واجبا وذلك في أربع مسائل الأول أن يكون الخبر مما له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو أين زيد ويعرب زيد مبتدأ مؤخر وأين اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم وجوبا لأن خبر مقدم وجوبا لأن الخبر المفرد إذا تضمن ما له صدر الكلام كالاستفهام وجب تقديمه بخلاف ما إذا كان الخبر المتضمن لما ذكر جملة فلا يجب تقديمه نحو زيد من أبوه لأن تأخيره لا يخرجه عما يستحق من الصدارة لوقوعه صدر الجملة التي وقع فيها التي وقع فيها وظاهر أنه يتعين إعراب أين خبرا مقدما ولا يجوز أن يعرب مبتدأ وزيد خبرا لأن زيدا معرفة وأين ظرف نكرة والثانية أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما عندك زيد وإعراب إن حرف توكيد ونسب تنصب الاسم وترفع الخبر وما كافة لأن كافة لأن عن العمل عند ظرف مكان وعلامة نسبه فتح آخره والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة والظرف وما أضيف إليه في محل رفع خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر وقدم الخبر فيه وجوبا لغرض أن يكون المبتدأ محصورا لأن المعنى ما عندك إلا زيد ولو أخر لأوهم أن المحصور في أن المحصور فيه هو الخبر والثالثة أن يكون في المبتدأ ضمير متصل يعود على الخبر نحو قوله تعالى أم على قلوب أقفالها ويعربه أم حرف عطف على قلوب جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم أقفال مبتدأ مؤخر والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة وإنما وجب تقديم الخبر لئلا يلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز والرابعة أن يوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر نحو في الدار رجل ويعرابه في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم رجل مبتدأ مؤخر وإنما وجب تقديم الخبر لأنه لو قيل رجل في الدار لالتبس الخبر بالصفة إذ يحتمل حينئذ في الجار والمجرور أن يكون خبرا وأن يكون صفة لرجل لأن النكرة تطلب الظرف والجار والمجرور والجملة لتختص بها طلبا حين talaban hasisan faltazamat taqdimu daf'an li hadzal ilbas. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan ta'addudul khabar, berbilangnya khabar. Enggak ada. Berarti mudah ya. Kemudian wa qad yataqaddamu ay al khabaru 'ala al mubtada'i taqadduman jawazan ay jaizan. Wa illa fal aslu fihi an yakuna mu'akhkharan 'anil mubtada'i. Biannahu innama yu'ta bihi li bayani halil mubtadi. Mubtadi. Mubtada. Mubtada di sini kok tulisannya kayak gini. Li bayani halil mubtada. Di situ hamzah di mana? Di atas atau di bawah? Di atas ya? Oh, di bawah. Li bayani halil mubtada waddalu ala halil dzat mutaakhir 'anha tab'an. Nahwu fid dari Zaidun. Fa Zaidun mubtada'un wa fid dari jarun wa majrurun. Khabarun muqaddamun wa innama quddima 'ala khilaf al-asl. Quddima 'ala khilaf al-asli li gharadi at-tahsis. Li anna gharad al-mutakallim al-ikhbaru bi annahu laysa fid dar ghayruh. Wa law qala Zaidun fid dar lama afada annahu laysa fiha ghayruh. Dan terkadang khobar didahulukan dari mubtadanya taqadduman jawazan, dengan jawazan boleh sifatnya taqadduman jawazan, boleh khobar didahulukan di atas mubtadanya secara jawaz, boleh. Ai jaizan, di sini jawazan i'rabnya apa? Hal ya. Ditakwil dengan jaizan, itu kan ada di sini takwilannya. Jaizan. Boleh khobar didahulukan dari mubtadanya jawazan. Jaizan, ya ini sifatnya boleh, boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Wa illa fal aslu fi an yakuna muakhkharan 'anil mubtada. Kalau tidak demikian, maka pada asalnya khobar itu diakhirkan dari mubtadanya, itu asalnya. Li'annahu innama yu'ta bihi li bayani halil mubtada. Kenapa? Pada asalnya khobar itu diakhirkan dari mubtada karena sesungguhnya khobar itu didatangkan untuk menjelaskan keadaan mubtada. Iya kan? Zaidun qa'imun. Zaidun, ada apa dengan Zaid? Qa'im, sedang berdiri. Gitu kan? Waddalu 'ala hali dzat mutaakhir 'anha tab'an. Dan sesuatu yang menunjukkan keadaan zat diakhirkan dari zat tersebut, tentunya. Ya, dia maful mutlak tadi. Atba taban. Ya, saya tentukan gitu. Tentunya biasanya itu. Taban. Nahwu fid dari Zaidun. Fid dari Zaidun. Fa Zaidun mubtada wa fid dar jarun wa majrur khabarun muqaddam. Kenapa di sini ya didahulukan khabarnya dari mubtada, tidak sebagaimana mestinya diakhirkan? Apa tujuannya? Wa inna ma quddima 'ala khilafil asli li ghoradi takhsis. Tidak lain didahulukan khabar dari mubtadanya, tidak seperti asalnya, karena ada tujuan takhsis, penghususan. Kenapa? Li'anna gharabal mutakallim al-ikhbaru bi'annahu laysa fid-dar ghairuh. Karena tujuannya si pembicara adalah mengkhabari bahwasanya di rumah itu tidak ada orang lain selain Zaid. Fid-dari Zaidun. Di rumah itu hanya ada Zaid. Itu yang dimaksud oleh mutakallim. Seandainya khabarnya diakhirkan Zaidun fid-dar, ini tidak dihasilkan hasr ini, tahsis ini. Bisa jadi Ahmad juga ada di dalam. Iya kan? Kalau dikatakan Zaidun fid-dar, ya mungkin di situ ada Ahmad Fiddar, Muhammad Fiddar, iya kan? Tapi kalau sudah didahulukan khabar Fiddar di Zaidun, hanya ada Zaid di rumah itu. Sehingga terjemahannya tidak ada di rumah itu kecuali Zaid. Gitu. Dan itu yang dimaksud oleh mutakallim, sehingga didahulukan khabarnya. Walau qala Zaidun fiddar, seandainya dia mengatakan Zaidun fiddar, lama afada annahu laisa fiha ghairu. Ini saya jumlah ini tidak memberikan faedah bahwasanya di rumah itu tidak ada selain Zaid, tidak ada faedah itu. Masih memungkinkan di rumah itu ada selainnya. Sehingga kalau yang dia maukan adalah hasar, kemudian dia katakan Zaidun fiddar, tidak dihasilkan hasarnya. Iya. Ataupun taksisnya. Itu kaidah umumnya ada kan? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasar, ya kan? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasar. Mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan itu berfaedah hasar. Pengurungan seperti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jar wal majrur. Muta'alliqnya dengan apa? Yang rajih fi'il. Fi'ilnya muta'akhir atau mutaqaddim? Muta'akhir. Tujuannya apa? Hasr. Maksudnya hanya dengan Allah dia meminta pertolongan. Dan faedah yang lainnya adalah litabaruk. Yang pertama untuk hasr, yang kedua untuk tabaruk. Juga iyyaka na'budu. Di sini maf'ul didahulukan dari fi'il fa'ilnya. Padahal asalnya yang namanya maf'ul diakhirkan. Apa tujuannya? Sama juga. Di hasr. Takhsis. Menghususkan ibadah hanya kepada Allah. Kalau dikatakan na'buduka, kami beribadah kepadamu, ini tidak menafikan peribadatan kepada selain Allah, iya kan? Nah, itu faedah penting dari ilmu nahu. Wa yataqaddamu wujuban, dan khabar mendahului mubtada'nya secara wajib. Wujuban hal, ta'wilnya wajiban. Ya. Wa dzalika fi arba'i masaila. Wa dzalika fi arba'i masaila. Dan itu terjadi pada empat tempat. Jadi di dahulukannya khabar dari mubtada itu wajib, ini di empat permasalahan, empat pembahasan. Al-ula, yang pertama, an yakuna al-khabaru mimma lahu sadrul kalami ka asma'il istifham. Ketika khabarnya memiliki sadrul kalam, hak untuk ditaruh di depan. Ya, hak untuk ditaruh di depan kalam. Seperti isim-isim istifham, semuanya kan memiliki hak untuk dikedepankan, ya kan? Contohnya aina Zaidun, aina Zaidun. I'rabnya Zaidun mubtada muakhar, aina ismu istifham. Pada mahalnya rafa, khabar muqaddam, wujuban. Enggak boleh Zaidun aina. Zaidun mana ya, kalau bahasa kita mah bebas. Mana Zaidun, Zaidun mana, sama aja, enggak ada yang marahin itu. Enggak menyelisih kaidah ya. Zaidun mana? Mana Zaidun ya, sama aja. Benar, tapi kalau bahasa Arab aturannya begitu teliti. Iya. Kenapa? Li'anna al-khabarul mufrad idza tadammana ma lahu sadrul kalam kal istifham wajib taqdimuh. Karena khabar mufrad, mufrad yang dimaukan di sini apa? Dalam bahasan khabar, ha? Lawan dari jumlah dan syibul jumlah. Karena pembahasan ataupun mufrad memiliki beberapa pengertian. Karena khabar mufrad apabila dia mengandung ya sesuatu yang memiliki sadrul kalam, hak untuk dikedepankan. Khabar yang mufrad, yang mana mufrad ini memiliki hak untuk dikedepankan seperti isim-isifam, wajib untuk dia didahulukan. Itu jadi khabar mufrad yang mengandung makna sadrul kalam, harus didahulukan dalam kalam seperti isim-isifam, itu wajib didahulukan. Wajib didahulukan. Tidak boleh ada sesuatu yang lain yang mendahuluinya. Bi khilafi ma idza kana al-khabar, mungkin ada iskal sedikit, cuma waktunya ketemu takutnya. Seperti bikam, ya bikam isyaraita, ini bagaimana nih ada ba'nya? Bikam isyaraita, kam mufrad kan? Boleh enggak bikam isyaraita, misalkan hadhil fawakih, dengan harga berapa kamu membeli buah-buahan ini? Boleh enggak bikam? Bikam dirhamin isyaraita, atau bikam dirhaman juga boleh, nanti insya Allah dibahas pada pembahasan mutamimah tentang kam di sini. Waktunya enggak cukup. Boleh di sini. Boleh. Kenapa? Karena antara huruf jar dengan isim itu seperti satu kalimat. Ya, seperti satu kalimat. Tetap tidak mempengaruhi kam. Tetap dia dianggap sebagai sesuatu yang mengawali jumlah. Bi khilafi ma idza kana al-khabaru al-mutadammin lima dzukir jumlah, berbeda halnya kalau khabar yang mengandung apa yang telah disebutkan yaitu mengandung apa sadrul kalam itu berupa jumlah, maka tidak wajib didahulukan. Jadi kalau khobarnya, khobar yang mengandung makna istifham tadi jumlah, ini tidak wajib didahulukan. Contohnya Zaidun man abu. Di sini khobarnya mana? Man abu. Bentuknya apa? Mufrad atau jumlah? Jumlah. Iya kan? Man abu jumlah. Iya kan? Kalau seperti ini boleh diakhirkan. Zaidun man abu. Zaid siapa papanya? Boleh. Kenapa? Karena khobarnya itu jumlah. Meskipun man di sini laha sadrul kalam, memiliki hak untuk dikedepankan, cuma tentunya jumlah sehingga boleh diakhirkan. Li'anna ta'khirahu la yukhrijuhu amma yastahiquhu min as-sadarah, karena dengan mengakhirkan khobar ini yang berbentuk jumlah man abuhu tidak mengeluarkan dirinya dari haknya di awal jumlah. Kenapa liwuqu'ihi sadrul jumlati allati waqa'a fiha? Ya. Karena dia tetap jatuh di awal jumlah, tapi jumlah yang dia ada padanya. Min man abu, kan dia di awal ini. Kalau binisbat ila jumlah, iya kan di awal. Ya, karena dia jatuh di depan jumlah yang dia ada padanya. Zaidun man abu. Jadi dia dari sisi jumlah jadi awal. Jumlah ismiyah man abu, iya kan? Wa zahir annahu yata'ayyan i'rabu ayna khabar khabaran muqaddaman wa la yajuzu an yu'raba mubtadan wa zaidun khabaran li anna zaidan ma'rifah wa ayna dharfu nakir dharfu nakirah wa zahirun, itu ya, ada alif lamnya enggak? Wa zahiru annahu, dan yang zahir bahwasanya harus untuk ayna di i'rab sebagai khabar muqaddam, tidak boleh ayna di i'rab sebagai mubtada seperti kam. Wa Zaidun itu sebagai khabarnya. Kenapa? Karena Zaid ma'rifah aina dzaraf nakirah. Wa tsaniyah, tempatnya kedua, an yakunal mubtada mahsura. Tempatnya kedua dari apa? Wajibnya didahulukan khabar dari mubtadanya. An yakunal mubtada mahsura. Mubtadanya dihasar, dikurung. Contohnya inna ma indaka Zaidun, tidak lain di sisimu hanya ada Zaid. Apa yang dikurung di sini? Zaidnya. Tidak lain Zaid hanya ada di sisimu. Ataupun ada di sisimu. Tidak lain yang ada di sisimu hanya Zaid. Wa ya'rabu ya'rabnya inna harfu taukid wa nasb intansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa ma kafah. Di sini maknya inna ma, maknya kafah. Menahan amalannya inna. Jadi inna itu kalau dimasuki ma, maka tertahan dari amalannya. Tidak lagi beramal menasubkan isimnya dan merafa'an khabarnya. Ma kafah li'in. Ya. Ma menahan amalannya inna. Jadi inna enggak beramal. Menahan inna dari amalannya. Inda, kemudian inda dzarf makan wa alamatu nasbi fathu akhirih wal kaf dhamir muttasil fi mahalli jarin bil idhafah wa dzarf wa mudhif ilaih dzarf inda bersama kaf yang didhafahkan kepadanya pada mahal rafa. Khabar muqaddam Zaid mubtada muakhar wa quddima al khabar fihi wujuban, dan pada contoh ini khabar didahulukan secara wajib. Kenapa? Li gharadi an yakuna al mubtada mahsura, untuk tujuan agar mubtadanya dikurung, dikurung, ya, dikurung pada apa? Khabar tadi. Li'annal ma'na, karena maknanya, makna inna ma'indaka Zaidun adalah ma'indaka illa Zaid, tidak ada di sisimu selain Zaid. Apa yang dikurung di sini? Ya, Zaid dikurung dengan khabar, yaitu indak. Walau ukhira, seandainya diakhirkan, apanya? Khabarnya? Ya. Innama Zaidun indak, seperti ya. Kalau diakhirkan khabarnya. La'awhama annal mahsur fihi huwal khabar. Ini akan mengesankan bahwasanya yang dikurung bukan mubtada tapi khabarnya yang dikurung. Iya, innama Zaidun indak. Indakannya itu dikurung. Iya, bukan apa Zaidnya. Ini tentunya tidak seperti yang diinginkan. Wa salisah, yang ketiga, an yakuna fil mubtada dhamirun muttasil ya'udu 'ala khabar. Yang ketiga, dari tempat di mana diwajibkan untuk khabar didahulukan dari mubtadanya adalah ketika pada mubtadanya ada dhamir muttasil yang kembali kepada khabar. Ketika pada mubtadanya ada dhamir muttasil yang kembali kepada khabar. Contohnya firman Allah Ta'ala, Am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah pada hati-hati mereka ada tutup? Di sini mana mubtadanya? Aqfal. Khabarnya 'ala qulubin, didahulukan dari khabarnya. Ya. Kenapa wajib didahulukan? Karena apa? Karena pada mubtadanya ada dhamir yang kembali kepada khabar. Akfaluha. Ini kan mubtada. Pergandingan dengan dhamir yang kembali kepada khabar. Kulub. Gitu. I'rabnya am harfu atfin. Ala kulubin jarun wa majrur. Fi mahali rafin khabaru muqaddam. Akfal mubtadaun. Muakharun walha. Dhamir mutasil. Fi mahali jarin bil idhafah. Wa innama wajabat taqdim. Al khabar li alla yalzam audu dhamir ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Wa dhalika la yajuz. Tidak lain wajib didahulukan khabar dari mubtadanya pada contoh ini am ala qulubin akfaluha atau punya semisalnya dari mubtada yang berkandengan dengan apa? Dhamir yang kembali kepada khabar. Ya. Li'alla yalzam agar tidak mengharuskan kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan tingkatannya. Dan yang seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Seandainya dikatakan am akfaluha ala qulubihin, berarti di sini dhamir kembalinya kepada sesuatu yang mutakhir semua, ya kan? Mutakhir lafadznya jelas diakhirkan. Rutbahnya juga diakhirkan juga. Ya, diakhirkan. Ya, karena kembali kepada khobar, ya kan? Am akfaluha ala qulubihim misalkan. Ini nantinya haknya kembalinya kepada sesuatu yang diakhirkan. Lafadznya dan apa? Martabahnya, karena hak kembali kepada khobar, ya kan? Khobar tentunya martabahnya di bawah mubtada. Ini enggak boleh. Tapi kalau seperti ini amala qulubin akfaluha, ini dhamir kembalinya kepada apa? Sesuatu yang mutaqaddim apanya? Sesuatu yang mutaakhir apa? Dari sisi lafaz apa? Mutaqaddim atau mutaakhir? Kembalinya kepada hak qulub. Mutaqaddim berarti ya. Kembalinya kepada sesuatu yang mendahului dari sisi lafaz, tapi dari sisi rutbahnya mendahului. Iya. Mutaakhir dari sisi apa? Mutaqaddim dari sisi lafaz, mutaakhir dari sisi rutbahnya. Ingat-ingat ya. Jadi ha itu kembalinya kepada sesuatu yang mutaqaddim lafaznya qulub, tapi mutaakhir awalnya rutbahnya karena qulub khabar ya. Boleh kalau seperti ini. Tapi kalau kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir lafaznya dan rutbahnya enggak boleh. Ya. Cukup dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.